الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله فدم yang terakhir kita ambil apa indah ya irbat Sayyid atau dengan tingkasan berhubungan dengan adab masalah apa ini karena isti'dan merupakan perkara yang penting. Dan Sayyid Allah Subhanahu wa taala tegur, bahkan dijadikan sebagai salah satu sifat munafikin, di mana mereka tatkala bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membicarakan perkara penting, kemudian mereka ya tasallaluna liwal, mereka berusaha melipir-lipir pergi meninggalkan tanpa izin. Dalam artian perkara izin perkara yang penting. Nah, baik itu ketika mau masuk maupun ketika mau pergi. Taim. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Na'am." Dan perintahkan kepada kita untuk masuk semua perkara dari pintunya. Taim. Untuk masuk pada semua perkara dari pintunya, baik itu dalam menurut ain atau dalam ataupun dalam perkara-perkara secara umum, ikhwan fillah. Jangan apa masuk lewat jendela atau apalagi lewat atap atau lewat belakang. Nah, mandalil ala dzalik. Nah, indah Ahmad. Nah, waktu buyu tamin abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintunya. Nah, untuk pintu. Ketika pulang juga apa? Dari pintu itu, jangan dari pintu belakang. Nah. Baik. Secara umum tentang adab istidzan. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ عَلَى شَيْخِكَ مِنَ الْهَيْئَةِ مُتَطَهِّرَ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ. Dan seyogianya untuk dia masuk kepada syekh, yaitu kepada guru. Nah, ketika telah izin untuk menemuinya, baik untuk perkara yang mau ditanyakan atau ada kebutuhan, ya masuk dalam kondisi na'am yang sempurna, memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Dan ini adab yang secara umum kita semua tahu kan. Nah, dalam kondisi badan bersih dan pakaian bersih, nah, suci, tidak ada najis badannya. Tayyib. Mutatahhiral badani wasyabi nadhifahuma. Dalam keadaan kedua-duanya bersih. Nah, pada ma yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin wa sya'din wa qad ira'ihatin kariha. Naam. Taim, setelah dia naam menghilangkan khanifillah kuku, kemudian rambut, naam rambut-rambut yang kita diperintahkan untuk memotongnya. Taim, yang termasuk dari sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah diantaranya adalah apa? Naam. Tayyib. Yang berhubungan dengan rambut, yaitu natful ibti. Naam, yaitu mencabut bulu ketiak. Juga apa? Halkul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Juga naam apa? Juzus syawarib, yaitu memangkas apa? Memangkas kumis. Ini di antara rambut-rambut yang disunahkan untuk kita apa? Kita naam potong kan hina. Cuman untuk bulu ketiak yang paling bagusnya adalah dengan nath, yaitu dengan dicabut. Karena dengan dicabut khanifillah itu akan dapat menghindari tumbuhnya pada tahapan berikutnya dengan lebih lebat. Tapi kalau dikerik dengan silet atau dengan yang lainnya bisa tumbuh lebih lebat lagi. Dan dalam perkara-perkara ini datang Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Allah yatrukaha aktsar min 40 yawman. Untuk jangan ditinggalkan lebih dari 40 hari. Potong kuku juga apa? Memotong membersihkan bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan itu jangan sampai lebih dari 4 hari dibiarkan tanpa tanpa dibersihkan, tanpa dipotong. Iya, kenapa? 4 hari. Sayang, ditambah 10 kali kan 10. Sayang, santun. Nah, jangan sampai lebih dari 40 hari. Nah. Waqat ra'ihatin kariha, dan hendaknya apa? Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Baik. Ini juga menunjukkan khalifah Islam sangat menjaga taib keindahan. Taib menjaga keindahan dari sisi penampilan. Oleh karena itulah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Taib. Oleh karena itulah ketika seorang mendatangi majelis ilmu, demikian pula mendatangi salat, untuk kita baik memakai yang paling kondisi paling bagusnya, dalam artian kondisi siap untuk menghadiri suatu hal yang mulia, terutama salat. Oleh karena itulah datang nas khusus dalam ayat, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, pakailah pada setiap kalian hendak melakukan salat. Karena maksud inda kulli masjid ay inda kulli salat. Pada setiap salat ini kita diperintahkan bukan hanya sekedar menutup aurat, dalam salat yang dituntut kita bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi berusaha lebih dari itu. Taib akhdhuz zina. Yaitu kita berhias, dalam artian pakai pakaian yang bagus. Makanya kalau sekedar menutup aurat, bagi laki-laki batasannya mana? Dari surah ila rabbah, dari pusar sampai nutup. Cuman dalam sholat tidak cukup itu. Makanya datang larangan tayusalli ahadukum walaysa fi atikihi minhu syai'. Nam la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Jangan salah seorang di antara kalian itu salat pada satu pakaian saja yang tidak ada di pundaknya itu sesuatu pun dari pakaian. Dalam artian pundak ini harus kondisi tertutup salah satunya. Makanya kalau cuman berpakaian salat cuma pakai sarung tok, bagian atas tidak ditutup. Ini taib masuk dalam larangan. Hal ini menunjukkan dalam salat bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi lebih dari itu. Hendaknya kita mengambil perhiasan kita, yaitu pakaian yang sempurna untuk lebih bagus. Yang bagaimana tidak kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Baik itu sholat berjamaah maupun sholat dalam kondisi sendiri. Ketika kita melakukan sholat sunnah, berusaha untuk menjaga adab ketika sholat. Qala la siyama in kana yaqsudu majlisal ilmi fa innahu majlisul dzikrin wa ijtima'in fi ibadah. Terlebih lagi apabila dia memaksudkan untuk menuju ke majlis ilmu. Sebab majlis ilmu adalah majlis dzikrin. Majlis dzikir khanifillah. Majlis ilmu adalah majlis dzikir. Dan karena apa? Kita di situ diingatkan tentang Allah. Diingatkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. diingatkan tentang hari akhir. Yang dan kalau tidak ada majelis-majelis seperti itu, kita akan lalai. Nah, oleh karena itulah minimal seorang muslim ikhwani fillah harus mendengarkan tadzkir walaupun apa sekali dalam sepekan. Harus mendengarkan peringatan, mendengarkan na'am nasihat walaupun sekali dalam sepekan. Makanya diwajibkan untuk menghadiri Jumat bagi para lelaki. Nah, di antara hikmahnya ya untuk apa kita mengingat di situ. Makanya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai sekalian manusia, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk mendatangi salat Jumat, maka bersegeralah, fas'au, bukan sekedar jalan, tapi diperintahkan fas'au yaitu bercepat-cepat. Nah, untuk na'am menuju kepada dzikrullah. Wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga dilarang kalau sudah adzan, ikhwani fillah, adzan di hari Jumat ketika khatib telah naik mimbar, kemudian di situ adzan, maka tidak boleh jual beli. Siapa saja yang melakukan jual beli setelah itu, maka jual belinya tidak sah. Apabila yang melakukan jual beli adalah orang-orang yang wajib mendatangi Jumat, berdosa. Karena saat itu waktu untuk mendatangi Jumat bagi para lelaki, bukan untuk berbisnis. Nah, yang menjadi inti akhani filah fas'au ila dzikrillah, berarti menghadiri Jum'ah itu untuk kita bisa mengingat Allah. Karena di antara inti di situ kita mendengarkan khutbah. Dan Rasulullah SAW memberikan celaan dan hadikan, man taraka thalatha Jum'ah tahawunat. Layan tahiyan na akwamun antar kihimul jum'ah na'am au layakhtimanna ala kulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Nah, hendaknya suatu kaum itu berhenti dari meninggalkan na'am meninggalkan salat Jum'ah, atau kalau tidak mau berhenti maka Allah Subhanahu wa taala akan apa, akan tutup hatinya sehingga dia menjadi orang yang lalai. Nah, di sini ancaman. Jangan sampai seorang meninggalkan apa? Jum'ah. Taim dengan sengaja tanpa ada udzur. Karena apa? Ancamannya hatinya akan menjadi apa? Tertutup dan manikir, bisa menjadi keras dan bisa menjadi orang yang lalai. Nah, sehingga perkara Jum'ah perkara yang memiliki nilai di sisi Taib kaum muslimin khanifillah. Cuman sayangnya terkadang naik di mimbar-mimbar kaum muslimin, di mimbar-mimbar Jum'ah, mereka-mereka yang sebenarnya tidak pantas untuk menyampaikan khutbah, sehingga tidak dicapai apa? Tadzkir. Tidak dicapai peringatan. Tidak dicapai peringatan, sehingga isinya hanya orang ngantuk saja. Padahal di situ peringatan untuk kita mengingat Allah, mengingat hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya majelis ilmu, majelis zikir, dan kita memang butuh untuk apa? Untuk memakmurkannya. Butuh juga untuk apa? Untuk kita mengambil faedah darinya. Sampai-sampai sebagian salaf ikhwan fillah mengatakan, idza marattum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di kebun-kebun surga maka merumputlah. Dan matian sudah lewat di tempat-tempat yang bagus, ibarat apa, hewan ikhwan fillah lewat di tempat yang rumputnya masya Allah, kemudian dia tidak merumput, ini tentunya suatu kerugian. Dan di antara taman-taman surga khanifillah yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu, maka merumputlah, ambil faedah darinya untuk menguatkan iman, untuk menguatkan iman. Karena iman kita kalau tidak dikuatkan, tidak dipupuk khanifillah, akan apa? Berkurang. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, melakukan amalan-amalan ketaatan. Bertambah dengan semakin mempelajari dan menambah ilmu. Qala fa innahu majlisu dzikrin wa ijtima'in fi ibadah. Dan itu adalah majlis untuk berkumpul dalam ibadah. Sehingga kita dituntut untuk menjaga adab dalam berpakaian, juga adab dalam apa? Dalam bergaul. Jangan sampai kita menimbulkan hal yang mengganggu orang lain, baik dengan bau atau yang lain. Nah, jangan jadi seorang muslim mandi-mandi, nah, untuk aku sendiri juga. Tayyib, gatal tanggung sendiri, bau tanggung sendiri, tapi yang lainnya juga kena. Nah, contoh juga, nah, kita dilarang untuk makan bawang ketika kita mau apa? Menghadiri masjid. Dalam artian, nah, kalau sudah makan bawang, ya jangan hadir di masjid. Nah, jangan hadir di masjid sehingga menyakiti, nah, para malaikat, juga menyakiti orang-orang yang di masjid dengan baunya. Baik, ini salah satu contoh bau, nah, yang muncul dari mulut, nah, dikarenakan makan bawang, bawang putih biasanya, karena baunya akan menyengat, ya kan? Datang nas yang banyak dalam masalah ini. Man akala na'am thuman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja yang baru saja makan na'am bawang merah atau bawang putih, maka jangan mendekati masjid-masjid kami. Salah satu contoh bagaimana Islam menjaga apa? Menjaga adab dan kesopanan serta kebagusan ketika dia dan berkumpul dengan yang lainnya. Barakallahu fiikum, nas'alullah azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbu.